والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bekal yang ke-3. Apa judulnya? Mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah ini perlu untuk dipelajari dari guru yang tepat. Dari guru yang tepat. Kenapa demikian? Karena ketika kita keliru di dalam memilih guru, maka bisa jadi prinsip yang diajarkan adalah prinsip yang keliru. Karena gurunya juga berpemahaman dengan pemahaman yang keliru. Sehingga selektif di dalam memilih guru adalah sebuah keharusan. Maka bekal yang ke-4 dalam berhijrah adalah selektif dalam berguru. Apa bekal yang ke-4? Selektif dalam berguru. Dalam agama kita, yang namanya mempelajari ajaran Islam itu harus di bawah bimbingan seorang guru. Dan sejak lama para ulama kita itu telah menerangkan betapa pentingnya bersikap selektif dalam mencari guru, terutama guru ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari itu adalah bagian dari agama. Ilmu yang kita pelajari itu adalah bagian dari agama. Kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Ilmu yang kita pelajari saat pengajian, di majelis ta'lim, di kelas, itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Karena itulah selektif. Hendaklah kita selektif di dalam memilih guru. Dari siapa kita mengambil agama kita. Ilmu agama yang keliru itu dampaknya panjang. Akan berpengaruh kepada benar tidaknya ibadah kita. Akan berpengaruh kepada harmonis dan tidaknya rumah tangga kita. Bahkan akan berpengaruh pada selamat dan tidaknya kita di akhirat. Jadi buntutnya nopo panjang. Ketika ilmu agama yang kita pelajari itu enggak benar, maka akan berefek kepada ibadah juga enggak benar. Akan mengakibatkan rumah tangga enggak harmonis. Dan yang lebih mengerikan adalah bisa mengakibatkan gagal masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, berarti kita fanatik dong Ustaz. Bukan fanatik. Bukan fanatik dan bukan merasa selalu benar. Bukan. Tapi ini dalam rangka kehati-hatian dan menjaga keimanan. Ketika ada orang pilih-pilih dokter, itu tandanya fanatik nama badan? Enggak. Ketika ada orang pilih-pilih bengkel, fanatik atau tidak? Enggak. Itu namanya kehati-hatian. Ketika kita mau nyervis motor atau mobil saja kita hati-hati. Masa mau nyervis hati, mau nyervis pikiran, mau nyervis keimanan, kita enggak hati-hati. Ya aneh. Ya. Apalagi kita dihidup di zaman semua orang bisa bicara tentang agama. Itu realitanya. Sekarang siapapun ngomong tentang agama. Asal viral. Asal lucu. Apalagi? Yang parah asal nyeleneh. Ya. Bisa ngomong sama semut. Ya. Bisa melarang malaikat pencabut nyawa. Asal nyeleneh. Itu kemudian bisa dijadikan rujukan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus apa ukurannya? Selektif dalam memilih guru. Bagaimana kita tahu seorang guru itu berkualitas atau tidak? Bagaimana kita mengetahui seorang guru itu memiliki kompetensi atau tidak? Kata Syekh Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, kriterianya ada tiga. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, mumpuni. Apa yang pertama? Mumpuni. Yang kedua, cakap mengajar. Dan yang ketiga, layak dijadikan teladan. Coba diulangi, apa yang pertama? Mumpuni. Yang kedua, cakap mengajar. Yang ketiga, layak dijadikan teladan. Jadi saat kita akan berguru, saat kita akan menghadiri pengajian, maka kita perlu memperhatikan tiga aspek yang tadi telah kita sebutkan. Kenapa kita harus perhatikan itu? Sebab yang namanya malpraktek. Apa? Malpraktek. Itu bukan hanya terjadi dalam dunia kedokteran, tapi juga terjadi dalam dunia perkiaian. Dalam dunia perustadzan. Malpraktek siapa? Malpraktek kenapa? Udu dokter, ngaku dokter, buka praktek. Ya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Ya. Harusnya dikasih obat A, ternyata dikasih obat B. Harusnya enggak dipotong tangannya, malah dipotong tangannya. Kan medeni. Tapi yang lebih mengerikan dari itu adalah malpraktek dalam hal agama. Itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena efeknya enggak cuma di dunia. Efeknya sampai ke akhirat. Mari kita bahas kriteria yang pertama. Napa wau? Mumpuni. Apa artinya mumpuni? Mumpuni itu artinya menguasai disiplin ilmu yang diajarkan. Apa arti mumpuni? Menguasai disiplin ilmu yang diajarkan. Kita ini mau berguru tentang apa? Mau belajar tentang apa? Oh, saya pengen belajar akidah. Berarti carilah guru yang menguasai bidang akidah. Oh, saya pengen belajar fikih, tata cara sholat. Maka belajarlah kepada guru yang menguasai bidang fikih sholat. Oh, saya pengen belajar hadis. Maka bergurulah kepada orang yang mumpuni dan menguasai bidang tersebut. Ustaz, kita tahunya dari mana bahwa guru ini mumpuni di bidang tersebut? Tahunya dari mana? Kita bisa tahu itu dari latar belakang keilmuannya. Dari nopo? Latar belakang keilmuannya. Background dia belajar ilmu agama. Nek cara sing gampang ya, mien mondok apa ora. Mondoke nang endi? Sinau apa? Mondoke nganti rampung apa sebulan wis metu gitu, kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, CV, apa CV? Kurikulum Vitae. Nopo kurikulum Vitae? Biografi. Seorang guru itu penting untuk diketahui. Asal usulnya itu dari mana? Dan kalau jenengan perhatikan orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh itu, asal usulnya gelap. Asal usulnya apa? Gelap. Rata-rata seperti itu. Dan sayangnya banyak kaum muslimin itu tidak kritis. Tidak apa? Kritis. Gampang untuk menerima dan percaya tanpa meneliti latar belakang seseorang. Jadi kita harus tahu dia ini belajar agama, gurunya siapa? Dia belajar agama, kitab yang dia pelajari apa? Terus khatam apa ora? Sampai selesai apa enggak dia belajar? Jenengan perhatikan biografi para ulama, ulama-ulama hadis, itu pasti ada keterangan rawaan berguru kepada siapa. Imam Bukhari berguru kepada berapa guru? 1000. Pinten gurune? 1000. Wa kulluhum min ahli sunnah. Dan 1000 gurunya itu semuanya ulama ahli sunnah. Jos banget. Jadi asal usul keilmiahan seseorang itu harus ketahuan. Kita enggak boleh beli kucing di dalam karung, mboten pareng. Ini urusannya urusan agama ini. Jadi enggak cukup hanya sekedar orang itu punya retorika. Kemudian pemilihan diksinya bagus. Ya. Enggak cukup. Untuk menilai seseorang itu layak dijadikan guru, gak cukup hanya dilihat dari situ. Kenapa Ustaz? Kok seseorang itu harus mumpuni sebelum dia menyampaikan ilmu? Supaya ilmu yang disampaikan itu akurat. Kenapa? Akurat. Akurat siapa? Tepat, utuh, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang itu enggak mumpuni, biasanya ilmu yang disampaikan itu ngak, akeh banget, ngawur, ngasal, ngalor ngidul, ngane gue akeh banget gitu. Yo ngawur, ya ngasal, ya ngalor, ngidul. Tapi kalau orang menguasai ilmu, dia dasar-dasarnya dia tahu, cabang-cabangnya dia tahu, dalil-dalilnya dia paham. Kalau ada perbedaan pendapat, dia ngerti perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Kalau dia mengetahui itu, maka ilmu yang disampaikan itu akan tersampaikan secara utuh. Jadi, berguru kepada guru yang berkompeten, yang mumpuni, itu adalah tradisi kebiasaan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Apa artinya? Kalian wahai para sahabat berguru kepadaku, kepada sinten? Rasulullah SAW. Orang setelah kalian wahai para sahabat, sinten? Para tabi'in berguru kepada kalian para sahabat, dan generasi berikutnya akan berguru kepada murid-murid kalian. Diibaratkan apa? Silsilah. Para sahabat berguru kepada sinten? Nabi SAW. Para tabi'in berguru kepada para sahabat. Para tabi'ut tabi'in berguru kepada para tabi'in. Begitu seterusnya sampai ke zaman kita hari ini. Oke. Ini adalah yang pertama. Kriterianya apa? Mumpuni. Yang kedua, cakap mengajar. Cakap mengajar. Guru itu tidak cukup hanya sekedar pintar. Guru itu tidak cukup hanya sekedar menguasai materi. Tapi guru juga perlu menguasai cara mengajar. Belum tentu orang yang memahami ilmu bisa memahamkan ilmu kepada orang lain. Belum tentu. Kadang-kadang kita itu tahu perkalian, penambahan, pembagian, tapi kon mulang pribun. Saya enggak paham, wis pokoke, enggak bisa pokoke. Ya. Jadi mengajarkan ilmu agama itu ada metodologinya. Ada caranya. Misal nih ya, yang namanya mengajarkan ilmu agama itu harus bertahap. Harus apa? Bertahap. Mulai dari ilmu yang paling dasar, terus menengah, terus apa? Lanjutan. Begitulah cara mengajar. Sehingga guru yang bijaksana adalah guru yang mengajarkan ilmu yang paling mendasar secara simpel. Baru nanti kalau sudah dikuasai sama muridnya, dia akan pindah ke level berikutnya. Itulah guru yang cakap dalam apa? Mengajar. Itu dalam ilmu agama atau ilmu umum juga. Dua-duanya. Saya kasih ilustrasi. Pertama, belajar matematika. Apa yang dipelajari? Penambahan. Penambahan 1 juta tambah 3 juta? Enggak. Berapa? 1 tambah 1. Itu namanya apa? Basic, dasar. Apa yang gane bocah cilik belajar matematika langsung konsinau sinus kosinus tangen. Wong sing tua be bingung. Kan enggak mungkin. Sinus kosinus tangen itu adalah pelajaran apa? Level apa? SMP apa SMA? Hah? SMA. Enggak mungkin anak TK diajari itu. Ilmu agama itu mirip. Ada level dasarnya, ada menengahnya, ada lanjutannya. Guru yang cakap mengajar itu guru yang bertahap. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, kalau jenengan perhatikan, di setiap bidang studi agama, akidah, tafsir, hadis, sirah, fikih, di setiap bidang studi agama itu selalu ada buku di tiga level. Level dasar, level apa? Menengah, level lanjut. Mesti. Saya kasih contoh. Orang pengen belajar hadis. Orang pengen belajar hadis. Dia pakai buku yang paling dasar. Nopo? Arba'in. Arba'innya sinten? Imam Nawawi rahimahullah. Itu adalah buku hadis sing paling nopo? Dasar. Jadi tidak mungkin dia langsung sinau hadis Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari 15 jilid. Tidak mungkin. Tidak mungkin dan bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Seorang ulama mengatakan ta'amul kibar sumus sigar. Makanan orang dewasa adalah racun buat bayi. Kenapa? Makanan orang dewasa adalah racun buat bayi. Contoh. Makanan orang dewasa kenapa? Bakso, apa maning? Sate, rawon, jadi kencot ya. Bakwan, mendoan, coba jenengan kasihkan itu sama bayi, pripun? Bayi nembe sedina kon mangan, bakso si kepriwe, mendem. Naudzubillah bahkan bisa keselak meninggal dunia. Apakah baksonya beracun? Diberikan kepada yang bukan umurnya. Itu yang bahaya. Dulu. Ada orang mengatakan. Aja mondok. Mbok stres. Kayak. Kaboten. Ilmu. Jadi ada kejadian orang mondok, pulang mondok malah stres, guyu dewek. Aja mondok bok stres. Itu kemungkinan. Dia ini pemula langsung diwarai sing angel-angel, stres wajar. Seperti tadi itu, bocah TK diwarai apa? Sinus kosinus tangen. Yo mumutepol ya, dipaksa lagi. Jadi yang masalah bukan mondoknya, yang masalah adalah tidak mengikuti apa? Tahapan. Nah, guru yang baik dia akan mengajari muridnya secara bertahap, sehingga ilmu yang berat itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika gurunya pintar untuk mengajar, akan terasa ringan dan mudah difahami. cakap dalam mengajar, bisa mengajar secara bertahap. Cakap dalam mengajar, dia tidak merasa jengah, tidak merasa malu untuk mengulang-ulang. Napa? Mengulang-ulang. Ben? Nyantol. Wong kadang-kadang wis dibolan-balen be. Kasih kelalen. Apa maning? Ora dibolan-balen. Ya. Mulane nek njenengan ngaji kali kula sing sabar nggih. Kenapa? Baleni maning. Ya. Apa tadi kriteria yang pertama? Mumpuni. Nah, gue kan baleni maning, Bok. Gue bengko isi kelalen kadang-kadang. Ya. Oke. Guru yang mumpuni, yang cakap mengajar ini, dia tahu mana yang bermanfaat buat muridnya hari ini, mana yang belum. Jadi guru yang cakap mengajar itu tahu mana yang bermanfaat buat muridnya hari ini, yang mendesak untuk dipelajari, mana yang belum. Sehingga para ulama kita, ketika ada orang datang konsultasi kepada dia, "Syekh, saya bagusnya ngapal Quran atau belajar akidah dulu, misal." Ya. Maka ulama ini akan ngelihat yang bertanya kondisinya kayak apa. Apakah dia sudah tua? Gelamaning? Wis perak? Pacule? Atau dia masih muda, masih anak kecil yang prediksinya umurnya masih nopo? Panjang. Beda. Jawabannya nanti akan berbeda. Itulah guru yang cakap dalam mengajar. Jadi dia itu, kalau istilah sekarang, itu punya keterampilan pedagogis. Bukan hanya punya pengetahuan metodologis. Itu istilah hari ini. Yeah. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, layak dijadikan apa? Teladan. Pantes nek dicontoh. Makanya kata orang, guru itu artinya bisa digugu dan bisa ditiru. Cuman dalam kaitannya dengan ilmu agama ini, keteladanan mencakup banyak aspek. Yang pertama, teladan dalam ibadah. Yang kedua, teladan dalam akhlak. Dan yang ketiga, teladan dalam akidah. Coba diulangi, yang pertama apa? Teladan dalam ibadah. Yang kedua, teladan dalam akhlak. Yang ketiga, teladan dalam akidah. Yang pertama, bisa dijadikan dalam teladan dalam ibadah. Sholatnya gimana? Tepat waktu atau tidak? Berjamaah di masjid atau tidak? Kalau siang-siang Ramadan puasa atau tidak? Masa ustaz ana guru ora puasa? Ana. Ada. Dan anehnya Dianggap wali. Dianggap apa? Wali. Kalau enggak percaya, baca dalam buku-buku itu. Ada orang dianggap wali, awan-awan apa? Enggak puasa. Ramadan enggak puasa. Katanya levelnya sudah beda. Ya. Nauzubillahimin. Ini enggak bisa diteladan, enggak bisa dijadikan teladan dalam apa? Ibadah. Orang tahu Jumatan. Neng Mekah. Neng Mekah. Neng Mekah jam pira? Jam 8. Jangan percaya khurafat yang seperti itu. Satu, teladan apa? Ibadah. Yang kedua apa? Teladan akhlak. Yang paling gampang terlihat tutur kata. Itu yang paling gampang. Ya. Ketika berbicara, selektif enggak dia memilih kalimat yang dia ucapkan. Atau kata-kata kosok, kata-kata kasar, kata-kata kotor sering keluar dari mulutnya. Contohnya, jauh rasa dicontohin lah ya. Maaf, di pengajian TOLOL sering keluar. GOBLOK sering keluar. Di tengah nopo? Pengajian. Di hadapan umum. Bahkan di situ ada anak-anak kecil. Jenengan rela ketika anak jenengan pulang ngaji nambah kosakata. Kosakata apa? Ya mau gue. Jenengan rela? Enggak. Enggak rela. Ya. Jenengan rela anak jenengan pulang jaluk udud. Mungkai be udud kok. Kan repot. Akhlak, akhlak. Akhlak itu bukan teori. Bukan sekedar teori. Tapi dipraktekkan di dalam keseharian. Terus yang ketiga apa? Teladan dalam akidah. Apa yang diajarkan? Diajarkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan berkah dari Allah. Atau ngajari ngalap berkah dari kuburan. Itu akidah. Itu nama akidah. Ketika ziarah kubur, apa yang diajarkan? Berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memintakan ampunan buat ahli kubur. Atau minta-minta kepada ahli kubur. Itu akidah. Prinsip-prinsip akidah yang dia anut. Jelas enggak landasannya? Dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma' para ulama. Ini adalah tiga karakter yang dengannya kita bisa mengetahui apakah guru yang akan kita belajar darinya itu memang layak untuk dijadikan guru atau tidak. Dan besok adalah pertemuan terakhir kita untuk mengkaji serial Bekal Hijrah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.